Apa tinggal lek duwe iki yo. Sejawatnya kategori di bawah Bakam Generation. Satu persatu lagu Anda pasti diturutin ya. Lupakan tapi tak berjaya. Ku coba untuk melemaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kan ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Yeah. dikasih tepuk tangan buat Monata. Mana tepuk tangannya di sini?